Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Hari ini tanggal 18 Rabiul Awal 1443 Hijriah atau tanggal 23 Oktober 2021, kita akan melanjutkan serial kajian syarah Mandhumah al-Baiquniyah yang diberikan penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Ini adalah pertemuan 32 di halaman 81. Ini kita akan membahas tentang hadis munqati'. Hadis munqati' yang ke-18. Jadi kita sekarang membahas yang ke-18 qala muallif rahimahullah wa kullu ma lam yattasil bihal isnaduhu munqati'ul awsali. Kita kemarin membahas tentang hadis yang poin 18, walaupun di sini tertulis 17 tapi di sini 18 yang benar, karena bisa jadi ini adalah salah ketik, ya salah ketik dari pihak penerbitnya. Nah, jadi di sini kita sekarang bahas bait yang ke-18 dari Mandhumah al-Baiquniyah. Wa kullu ma lam yattasil bihal isnaduhu munqati'ul awsal. Ini bihali sali. Baharnya sama. Nah. Jadi yang ke-17 jadi wa kullu ma lam yattasil bihali isnaduhu munqati'ul awsali, dan setiap hadis yang keadaannya tidak bersambung, ma lam yattasil, kullu ma lam yattasil, setiap yang tidak bersambung bihalin, bihali dengan kondisinya, isnadnya munqati'ul awsali, isnadnya terputus sambungannya, maka disebutkan di sini adalah disebut munqati'. Nah, munqati'. Hada huwa al-qismu ats-tsamin 'ashar min aqsam al-hadithi al-madhkurati fi hadha an-nadmi wa huwa al-munqati'. Jadi kita membahas apa Mas sekarang? Hadis munqati'. Hadis munqati'. Hadis yang terputus sanadnya. Hada huwa al-qismu, ini adalah bagian yang ke-18. Thamin Ashar. Min aqsamil hadis, dari pembagian hadis yang disebutkan di dalam nazam ini Baikuniyah, dia itu adalah hadisnya munqati. Qaluhu, perkataannya wa kullu ma di sini adalah ai kullu hadithin au kullu isnadin. Setiap hadis atau ya setiap hadis di sini au kullu isnadin atau kullu isnad. Nah. Dan sebutannya di sini ya. Sebutannya di sini adalah kullu hadithin au kullu isnadin. Setiap hadis atau setiap sanad, setiap isnad. Lakin adh-dhahiru anna muradahu, nah, lakin adh-dhahira, ya, bisa disebut seperti itu juga. Lakin adh-dhahira anna muradahu kullu hadithin bidalili qalihi lam yattasil isnaduhu. Ay anna kulla hadithin lam yattasil isnaduhu bi ayyi halin min al-ahwali fa innahu yusamma, ya, fa innahu yusamma munqati'an, yusamma munqati'an. Jadi setiap hadis atau setiap isnad, namun dohirnya yang diinginkan di sini adalah setiap hadis bidalilin, dengan dalil yaitu perkataannya lam yattasil isnaduhu, yang tidak bersambung isnadnya. Anna kulla hadithin, yaitu setiap hadis yang isnadnya tidak bersambung. Bi ayyi halin, dengan kondisi apapun, minal ahwali, dari berbagai macam kondisi, fa innahu yusamma munqati'an, maka dia disebut munqati'. Wa hadha bil makna am, ini adalah maknanya umum. Fa idza kana al haditsu qad rawahu khamsah. Jadi kalau misalnya ini dihitungnya ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Ya. Tapi ngitungnya enaknya apa, Mas? Dari bawah ke atas, Mas. Jadi di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Karena nanti yang disebut awalus sanad ini misalnya apa? Al-Bukhari. Ini apa? Abi Hurairah. Misalnya, awal sanad itu adalah dari bawah ke atas, Mas. Jadi awal sanad adalah setelah Imam Bukhari ada gurunya. Itu awal sanad. Kemudian tsani, 3, 4 dan 5. Ya, tsalits, rabi dan khamis. Nah, sekarang antum lihat rawahu khamsah. Al-awal di sini. An-tsani, dari yang kedua. Kemudian ketiga. Kemudian keempat. Kemudian kelima. Ini kalau apa, Mas? Umumnya seperti itu, Mas. Nah, kemudian tsumma wajadnahu marwiyan 'anil awal. Kemudian kita dapati bahwasanya hadis itu diriwayatkan dari yang pertama. Ya. Kemudian anis salisi, dari yang ketiga. Ini satu, ini dua. Jadi tadi satu, kemudian tiga, lima, empat, ya, empat, kemudian lima. Nah, di sini tidak ada dua. Dua apa? di skip mas. Duanya ini tidak ada. Kenapa? Anit tsalitsi anir rabi'i wahid langsung ketiga, tiga langsung keempat, empat langsung kelima. Anil khamis fawa munqati'un. Maka itu adalah terputus. Terputus itu apa? Yang dua ini terputus, Mas. Li'annahu saqata awaluh. Karena dia itu ya istilahnya apa? Dia apa? Istilahnya saqata awaluhu. Dia itu dari awal sudah apa, Mas? Pisah dari awalnya jatuh ya, jatuh pada yang pertama. Maksudnya apa? Tidak bisa runtut. Harusnya 1 2 3 4 5 tapi dia duanya gagal, Mas. Apa, Mas? Ya, ana baca yang ini. Hah? Ya, contohkan yang apa? Oh iya, sorry. Kan dari sini. Harusnya kan tadi 1 2 3 4 5. Ini udah selesai. Terus ana dapat ini kan. Tsumma wajadnahu al-awwal, kemudian salis, kemudian robi, anil khamis, fawa mungkotik. Ya. Salah. Iya, satu duanya kan ini, bawahnya enggak ada tempat toh, anak bawain lagi toh. Nah, ini cuma untuk misalin biar antum mudeng gitu loh. Karena awalnya kan 1, 2, 3, 4, 5. Ini Abu Hurairah, ini Bukhari. Nah, awal sanad itu yang bawah sini. Awal sanad, sani sanad, 3, 4, 5. Ya. Nah, ini kalau misalnya duanya nggak ada, anak kasih contoh duanya ini silang, maka dia mengkote. Kan harusnya ini dua di sini. Ini nggak ada ini. Al-awal terus langsung loncat ketiga. Anis salisi. Anir rabi'i, anir khamisi, fawam mungkoti'un. Maka dia terpisah. Terputus. Mungkoti' mas. Terputus. Nah. Walau wajadna marwiyan anithani, anithalith, anir rabi'i, anir khamis, fawam mungkoti'un. Li'anahu saqata awaluhu. Karena apa? Saqata awaluhu. Ya. Ini dipisah. Ini yang ini. Kemudian yang ini adalah satunya enggak disebut. Langsung 2, 3, 4, 5. Ini satunya enggak disebut. Maka ini juga terputus. Ini terputus juga. Nah. Nah. Maka disebutkan di sini walau rawahu al-awwal an ats-tsalitsi an al-khamisi fa huwa aidan munqati'. Yang empatnya tidak dianggap. Empat enggak dianggap. Maka itu juga terputus juga. Nah, munqati' ini terputus tapi secara umum, Mas. Ada yang lebih khusus lagi. Nah, maka disebutkan di sini wa yuqassimu al-ulama'u al-inqita'a ila arba'ati aqsamin. Para ulama itu membagi hadis inqita', hadis yang mempunyai keterputusan itu menjadi empat macam, Mas. Yang pertama an yakuna al-inqita' min awal sanad, dari awal sanad. Dari awal sanad. Ya. Kemudian yang kedua, an yakuna al-inqita'u min akhir sanad. Jadi inqita'nya ini dari akhir sanad. Awal sanad. Nah, sekarang pertanyaan, awal sanad itu yang mana? Yang ini, Mas. Yang tadi ana sebutkan gurunya Imam Bukhari langsung, itu awal sanad. Ingat-ingat tuh, Mas. Kalau kaitannya Imam Bukhari kemudian sampai para sahabat, ya itu misalnya ada tiga generasi atau empat, maka kalau misalnya di awal sanad itu terputus, maka terputus juga hadis itu munqati' dari awal. Begitu juga an yakuna al-inqita' min akhir sanad. Inqita'nya di sini terputusnya itu dari akhir sanad. Akhir sanad maksudnya apa? sebelum sahabat atau sahabat di situ. Paham? Nah, contohnya di sini tentang anak pernah menyebutkan tafsir sanad. Kalau misalnya antum melihat tafsir sanad, jadi kalau misalnya antum bisa lihat tentang tafsir sanad, ya, misalnya kemarin itu kita membahas ini mas, contohnya di sini sebentar. Ini misalnya diambil dari penjelasan ulama. Berkaitan dengan tafsir sanad. Misalnya ini. Ya. Anda bisa lihat apa? Ini mas. Sudah. Ya. Nah. Ini contohnya. Ya. Kalau berkaitan dengan ini mas, kalau kita lihat sekarang nih, anda bisa lihat nah nah inna ya nah di situ ada tasirnya, kelihatan nggak tuh atasnya, nggak ya anak turun nggak. Ya. Itu kalau misalnya dari tafsirnya, itu dijelaskan para ulama, hadis ini mengkotek ya. Contohnya, Ya, inna walaitumuha Abu Bakrin fa qawiyyun aminun. Ya. Itu tasjirnya hadis itu. Anda bisa lihat di awal sanad, Mas. Anda bisa lihat di sini awal sanad. Inna walaitumuha Abu Bakrin fa qawin amin. Sehingganya ya. Tentang hal tersebut dijelaskan para ulama tafsirnya ini. Pertama, Hudzaifah. Hudzaifahnya ada. Hadisnya itu tadi. Ya, ini karena susah. Ya, segini aja enggak apa. Karena nah, ini kan harusnya gini. Inna walaitumuha Abu Bakrin fa qawiyun amin. Sesungguhnya yang menjadi walaitumuha. Artinya di sini yang menjadi orang yang dijadikan sesepuh yang diikuti itu adalah Abu Bakar. Nah, kemudian tafsirnya di sini pertama Hudzaifah. Pertama Hudzaifah. Ini hadisnya ditafsir, jadi antum bisa lebih paham lagi. Tafsir sanad ya. Nah, jadi dari Hudzaifah ini adalah lantai yang terakhir, sanad yang terakhir. Kemudian Zaid bin ya Yathi', kemudian Abu Ishaq, kemudian di bawahnya lagi ada Saqata min silsilatil isnad. Ini syarikun. Kemudian Thawri, Sufyan Thawri 161 Hijriah, kemudian Abdul Razak. Nah, ini tentang tafsirnya. Nah, ini ada yang terputus nih. Ini terputus tengah-tengah ini. Saqata min silsatil isnad. Ada yang terputus nih, Mas. Ada yang terputus. Nah, kita balik lagi. Nah, itu awal sanad. Kemudian akhir sanad. Jadi terputusnya di akhir sanad. Kemudian yang ketiga, an yakuna al-inqita' min asna'i sanad bi wahidin faqat. Ya, hadis yang terputus ini adalah dari asna'i sanad, tengahnya sanad, bi wahidin faqat, dengan satu saja. Satu apa, Mas? Satu yang terputus. Wahid maksudnya di sini yang terputus sanadnya. Kemudian yang keempat. Ini saya contohkan kalau ini 1 2 3 4 5 kan. Nah, awal sanad satunya enggak ada nih di sini. Itu inqita. Kemudian inqita. Yang kedua adalah min akhir sanad. Inqita min akhir sanad. Akhir sanad di sini. Nomor 6-nya. An yakuna al-inqita min asna'i sanad atau terputusnya itu dari tengah-tengah sanad bi wahidin faqat, tengah-tengahnya apa hilang. Misalnya ini tiganya hilang, 5 4 2 1. Nah, maka itu juga inqita. Ini tentang apa? Asna'i sanad. Ada awal, ada akhir, ada asna'. Kemudian yang keempat, an yakuna al-inqita min asna'i sanad bi isnaini fa akthar ala tawali. Atau inqita ini terputusnya ini min asna'i sanad, dari apa? Tengah-tengahnya sanad. Bi isnaini, dengan dua yang di sini asna'i sanad dengan dua yang terputus fa akthar. Atau lebih banyak lagi, ala tawali, berturut-turut mas. Maksudnya gini mas, ini kan ada penjelasan. Satu, dua, tiga. Bentar. Jadi itu anak hitung di sini, kalau ini satu, ini yang terputus awal. Jadi cuma 2 3 4 5 6. Kemudian akhir sanad ini nomor 6-nya enggak ada. Ya kan? Nah, sekarang asna'i sanad. Tengah-tengahnya sanad. Hanya satu saja, berarti 1 2 3 4 5. Tiganya apa? Hilang. Terputus di situ tiganya. Ya. Paham sampai sini? Hanya satu saja yang terputus. An yakuna al-inqita' min asna'i sanad bisnaini fa akthar ala tawali. Yang terputusnya dari sanad di sini adalah dari dua. Ya. Fa akthar atau lebih ala tawali, berturut-turut mas. Nah. Jadi misalnya 1 2 3 4 5. Ini sudah hilang mas, ya, terputus di situ. Inqita'nya antara 3 dan 4 berurutan terputus, ya. Fa amma al qismul awal, sedangkan makna macam yang pertama adalah wa idza kana al inqita'u min awalis sanadi, apabila inqita'nya di sini terputusnya ini dari awal sanad, fa innahu yusamma mu'allaqan, maka ini dinamakan mu'allaqan. Ya, jadi min awali sanad fa innahu yusamma mu'allaqan. Paham sampai di sini? Nah, kita lanjutkan. Nah, itu disebutkan oleh para ulama penjelasan itu. Nah, sekarang wa wajhu tasmiyati fihi dhahiratun li'annaka idza 'allaqta syai'an fi saqafi atau 'allaqta idza 'allaqta syai'an fi saqafi wa huwa munqati'un min asfalihi falan yasil ila al-ardi fal mu'allaqu ma hudhifa minhu ya awwalu isnadihi. Hadis mu'allaq ini adalah apa yang dihapus dari awal sanadnya. Misalnya apa? Antum lihat di Sahih Bukhari dan Muslim, tapi paling banyak Sahih Bukhari. Itu hadis apa? Mu'allaq. Hadis mu'allaq itu dijatuhi menjadi apa? Hadis yang dhaif. Illa kecuali apabila apa? Ada yang menguatkannya. Kemudian wa hal mu'allaq min qismi sahih aw huwa qismi dhaif? Apakah hadis mu'allaq ini termasuk apa? Macam yang sahih atau dia itu adalah dari macam yang lemah? Paham enggak, Mas? Wa hal mu'allaq, hadis mu'allaq di situ itu sahih atau enggak? Nah, ana ingin memberikan antum contoh di sini, contoh. Gini, Mas. Contohnya ini, nah, contohnya hadis mu'allaq ni min kismi sahih, ini termasuk dari sahih. Aw huwa min kismi dhaif, atau dia dari bagian yang dhaif. Nah, nah, di sini naqulu, kita katakan ya, huwa min kismi dhaif, ini adalah dari pembagian hadis yang dhaif. Li'anna min syarti sahih, ini karena apa? Ini termasuk dari syarat sahih, yaitu apa? Ittisalus sanadi. Ini yang pertama, ittisalus sanadi. Lakin ma'allaqahu al-Bukhari jaziman bihi fahuwa sahihun indahu. Wa in lam yakun ala syartihi wa innama kulna sahihun indahu li'annahu yu'alliquhu mustadillan bihi ala al-hukmi wa la yumkinu an yastadilla ala hukmin min ahkamillahi ta'ala illa bi syai'in sahihin indahu lakinnahu namun laisa ala syartihi li'annahu law kana ala syartihi ya lasaqahu bisanadihi hatta yu'rafa ma'a annahu rahimahullahu ta'ala rubbama ya'ti bihi mu'allaqan fil bab wa muttasilan fi bab akhar. Nah, ini tentang apa? Kebanyakan hadis mu'allaq ini adalah dhaif. Antum bisa tulis di sini illa al-mu'allaq alladzina mujudun fi ya. Fi apa, Mas? Sahih Bukhari. Ya. Nah, ana kasih contoh di sini. Sebentar. Nah. Itu contohnya jadi di situ tentang hadis-hadis mu'allaq yang ada di Sahih Bukhari itu bisa jadi nanti muttasil fi makan akhar atau fi kitab akhar. Paham ya? di situ. Ya. Nah, di sini jelaskan tentang penjelasan. Ya. Laisa ala syarti. Li'annahu law kana ala syartihi lasaqahu bisanadin hatta yu'rafa. Ya. Maksudnya apa? Wa la yumkin an yastadilla ala hukmin min ahkamillahi ta'ala. Maka tidak mungkin mengambil dalil dari hukum, salah satu dari hukum-hukumnya Allah Ta'ala. Illa bi syai'in sahihin. Kecuali dengan sesuatu yang sahih. Apa? Indahu. Lakinnahu laysa ala syartihi. Namun ini bukan berdasarkan syaratnya. Ya. Li'annahu law kana ala syartihi. Kalau ini berdasarkan syaratnya dia. Lasaqahu bisanadin hatta yu'rafa. Ya. Jadi di situ lasaqahu bisanadin hatta yurafa. Ini benar-benar ya istilahnya di situ sanadnya sampai diketahui. Ya, kenapa? Li'annahu law kana ala syartihi. Syaratnya itu apa, Mas? Masih ada min syaratil sahih. Syaratnya sahih. Yang masuk di hadis mu'alak itu gimana agar dia sahih? Ya. Kenapa? Li'annahu law kana ala syarti. Kalau itu berdasarkan syaratnya dia. Lasaqahu bisanadin hatta yu'rafa. Yang menjadi permasalahan ya. Sanadnya itu hatta yu'rafa. Ya, sampai nanti akan bisa yu'rafa diketahui. Ma'annahu rahimahullah ta'ala. Bahasanya Allah di sini rahimahullah bahasanya Allah hatta yu'rafa. Jadi lasaqahu bisanadin hatta yu'rafa. Tentunya ini akan menggiring dengan sanadnya itu sampai bisa diketahui. Ya, ma'annahu bahasanya ya. Ma'annahu di sini penulisnya ya, Baikuniyah. Penulis Baikuniyah ini rahimahullah taala rubama ya'ti bihi mu'allaqan fi babi ya, atau di sini bisa juga sebagai apa penulis hadis yang mu'allaq tadi rubama ya'ti bihi mu'allaqan, bisa jadi di situ beliau membawa hadis mu'allaq fi babin di satu bab tapi muttasilan fi bab akhir. Tapi bisa bersambung di bab yang lainnya. Ini adalah contohnya Imam Bukhari. Contohnya Imam Al-Bukhari. Ya, paham ya? Contohnya Imam Bukhari. Nah, wa amal kismus sani, sedangkan kismus sani, wa huwa an yakuna al-inqita' min akhir sanadi fa hadha huwa al-mursal. Nah, jadi inqita' terputusnya itu adalah dari akhir sanad. Akhir sanad itu apa, Mas? Sekarang anak mau tanya kepada antum. Ya, Mas Gus Tanjung, Allah mubarik. Apa yang dimaksud awal sanad dan akhir sanad? Ya, yang mana maksudnya di sini? Yang sahabat, pertengahan atau yang akhir, mana yang pertama itu yang mana? Anak contohkan tadi ini, Mas. Nah, ini ada Hudzaifah, ada Zaid bin, nah sebentar, anak tulis saja di sini lebih mudah. Tadi sampai di sini ada contohnya Abu Hurairah. Ya. Ini kemudian Al-Bukhari. Ini ada tiga tingkatan. Ini 1, 2, 3. Ya, anak tulis 1, 2, 3 di situ. Mudeng Pak. Ya, mana yang awal sanad dan mana yang akhir sanad? Nomor, antum sebut nomor. Ya, Abu Hurairah itu apa? Awal sanad. Ustaz Tanjung mengatakan yang Abu Hurairah itu adalah awal sanad. Allahumma barik. Ya. Antum terkecoh dengan nomor. Nah, dengan gambar. Jadi, jangan sampai lupa, Mas. Awal sanad itu adalah awal sanad. Sanadnya itu, kenapa ada sanad di situ? Karena itu yang menulis. Yang menulis itu dari bawah ke atas, Mas. Jadi, Bukhari akan mencatat. Mencatat Imam Bukhari, itu dari siapa? Dari gurunya. Setelah itu, ini adalah awal sanad. Aywa, itu Mas. Aywa, Allah mabbiarik Mas. Setelah ya Mas, setelah. Aywa. Kemudian setelah itu, tengahnya dua, tiganya ini adalah akhir sanad Mas. Jadi, makanya tadi kenapa polanya itu gini Mas. Nah, ini kan dari Abdul Razak, kemudian ke Thawri, ini Saqat, ya. Saqat min silsilatil isnad. Harusnya syarik. Kemudian dari Abu Ishaq, ahlan. Kemudian Zaid bin Yasaq, atau, nah. Kemudian Hudzaifah. Nah, jadi Hudzaifah ini adalah akhir dari sana. Kenapa? Yang paling jauh dari orang yang menulis hadis tersebut. Karena di sini sebutannya adalah, ya, ini hadisnya dhaif. Ya, hadisnya dhaif. Karena ada yang terputus di sini. Tapi yang antum harus pahami apa? Awal sanad itu adalah yang dekat dengan penulis hadis tersebut, yaitu para a'immah ahlul hadis. Ya, Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan yang lainnya. Sebut awal sanad gurunya mereka. Paham? Dan yang akhir sanad itu adalah sahabat. Atau yang terakhir sebelum Rasulullah SAW. Itu adalah akhir sana. Ingat-ingat tuh Mas. Itu kayaknya sepele, meng nek yo ora ditenanani yo nanti akhirnya sepolo nanti. Bukan sepele lagi tapi sepolo. Nah. Sehingga an yakuna al-inqita' min akhir sanadi fa hadha huwa al-mursal. Akhir sanad maksudnya apa Mas? Sahabatnya terputus Mas. Sahabat terputus. Mulainya dari tabi'in. Maka hadisnya mursal. Paham? Dan kitab hadis yang paling banyak mursalnya adalah Al-Muwatta. Al-Muwatta. Nah. Kemudian. Wa amma kismu thalithu. Ya, wa amma kismu thalithu. Wahuwa an yakuna al-inqita'u min asna'is sanadi. Birajulin wahidin fahada yusamma munqati'an fil istilahi. Wal munqati'u indahum huwa ma hudifa min asna'i sanadihi rawin wahidin faqad. Antum lihat nih, ini tentang masalah terputus-putus harusnya antum ahlinya. Ya. Kalau boleh enggak misalnya ya enggak usah nih, enggak usah dibahas. Ini jadi lama. Lamsan. Jadi pembagian yang ketiga di sini adalah ayakunal inqita. Bahwasanya inqita ini terputusnya itu adalah dari kapan? Min asna'is sanad. Dari tengahnya sanad. Tengahnya sanad sudah terputus bi rajulin wahidin dengan satu orang laki-laki. Fa hada yusamma munqati'an fil istilah. Ini adalah dinamakan munqati'an secara istilahnya. Wal munqati'u indahum, munqati' menurut mereka adalah huwa ma hudifa min asna'i sanadihi rawin wahidin faqad. Munqati' ini menurut mereka adalah apa yang dihapus ya dari asna'i sanadihi, dari pertengahan sanadnya dia. Satu rawi faqad saja. Nah. Satu rawi saja. Ya. Nah, amma qismur rabi, sedangkan qismur rabi di sini wa huwa an yakuna al-inqita'u min asna'i sanad bi rajulaini fa akthar 'ala tawadi, fa hadha yusamma mu'dalan. Nah, nanti akan antum ada pertanyaan, apa bedanya munqati dan mu'dalan? Sedikit sekali, Mas. Sangat sedikit sekali. Maka disebutkan di sini macam yang keempat, ini macam ketiga, ini macam yang kedua. Amal qismur rabi'u, sedangkan macam pembagian yang keempat adalah an yakunal inqita'u, bahasanya terputusnya itu adalah min asna'is sanad. Dari apa? Asna'is sanad, tengahnya sanad. Bi rajulaini, dengan dua laki-laki, fa akthar atau lebih lagi ala tawali. Kejadiannya tidak adanya itu berturut-turut, Mas. Jadi kalau misalnya ini Imam Bukhari, ya lagi satu, kemudian ya bisa ditulis seperti itu yang mudah ya. Ini satu, kemudian dua, kemudian lagi ambil lagi tiga, ambil lagi lebih gede lagi empat, terusnya. Ya, maksudnya di situ adalah tentang kemudian kalau ini dua dan tiga ini terputus secara berturut-turut, maka dia mu'dhal. Dua atau lebih. Dua atau lebih. Ya, periwayatan ini maka secara berturut-turut ya, enggak ada, maka disebutkan mu'dhalan. Ya, mu'dhalan. Nah, nah, walihada qala mu'alif rahimahullah, oleh karena itu mu'alif rahimahullah mengatakan wal mu'dalu saqitu minhu isnani. Mu'dal ini adalah apa yang terputus darinya dua, sekurang-kurangnya apa? Dua. Nah, naktafi bihadil qudrah. Ke yang ke-19. Insyaallah kita akan bahas pada pekan yang akan datang. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad, wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.